الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-124 di bab at-targhib min an ya'lam wa la ya'mal bi ilmi wa yaqulu ma la yaf'alu. Ancaman dari orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya atau mengatakan apa-apa yang ia tidak lakukan. Hadis 124 dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Fayulqa finnar. Fatandaliqu aqtabuh. Fayaduru biha kama yaduru al-himar birhah. Fatajtami'u ahlun nari 'alaihi." فيقولون يا فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak nanti akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, lalu ia dilempar ke dalam api neraka, lalu membuat usus-ususnya itu keluar, lalu ia berputar-putar seperti keledai yang memutari rohanya. Ya, karena kesakitan. Lalu kemudian penduduk neraka berkumpul mengerumuninya dan berkata, "Hei fulan, ada apa dengan kamu? Bukankah kamu dahulu yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar?" Maka orang ini berkata, "Ya, dahulu aku menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari ya perbuatan yang buruk, tapi aku malah melakukannya." Na'udzubillah. Ya, di sini menunjukkan ya akhi ancaman yang keras. Ya, mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya mereka yang berdakwah kepada manusia kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, tapi ternyata tidak mengamalkannya. Ya. Sampai-sampai dalam hadis ini dijelaskan bagaimana siksa buat orang seperti ini. Bahwa orang yang seperti ini nanti ya dimasukkan ke dalam api neraka lalu usus-ususnya keluar. Mengerikan sekali. Ia pun kesakitan, kesakitan sekali. Ya, oleh karena itulah Allah murka ya kepada orang-orang seperti ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya murka Allah yaitu kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Maka setiap kita akhi berusaha mengamalkan ilmu kita. Ya. Setiap kita dapat ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan jangan pula kita berkata, "Ah, kalau gitu saya tidak mau menuntut ilmu. Saya khawatir saya tidak bisa mengamalkannya." Ini pun juga termasuk talbis iblis. Sebab ketika kita tidak mau menuntut ilmu, padahal ya ahli ilmu banyak, ya, kemudian juga wasilah untuk menuntut ilmu juga mudah. Maka pada hari kiamat kita tetap tidak ada alasan pada hari kiamat. sebagaimana Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, setiap kali sekelompok manusia dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat-malaikat, ya, penjaga api neraka itu berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya, kata mereka, pabala, benar. Maka saudaraku, kita tidak menuntut ilmu salah. Dan ketika kita menuntut ilmu dan berilmu lalu tidak mengamalkan ilmu pun salah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita menuntut ilmu dan kita mengamalkan. Ini karena kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita sebagai manusia, saudaraku. Ketika kita tidak menuntut ilmu, kita menjadi bagaikan hewan binatang ternak. Ya. Ketika kita menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, ini lebih buruk lagi dari binatang ternak. Dan ketika kita berilmu dan mengamalkan ilmu, maka kita menjadi manusia yang Allah angkat derajatnya, bahkan bisa melebihi para malaikat. Ya. Saudaraku sekalian, karena ilmu dan amal itulah memang, ya, sumber kebaikan dunia dan akhirat. Tidak akan mungkin lurus kehidupan manusia kecuali dengan ilmu dan amal. Dan itulah siratul mustaqim yang selalu kita minta, ihdinas siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratul mustaqim, ya Allah, berikan aku hidayah kepada as-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ya, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalan orang yang sesat. Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menafsirkan, siapa itu jalan orang yang dimurkai? Itu Yahudi, kata Rasulullah. Siapa jalan orang yang sesat? Itu Nasrani, kata Rasulullah. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Kenapa orang Nasrani tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal, saudaraku. Maka dengan ilmu dan amal lah Allah akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Ya, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Bil huda, dengan hidayah, itu ilmu. Wa dinil haqq, itu amal. Ya. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dengan ilmu dan amal inilah Allah ingin menangkan di atas seluruh agama. Inilah keistimewaan umat Islam, akhi. Umat Islam Allah akan menangkan saat mereka berilmu dan beramal. Adapun kita beramal tanpa ilmu, bagaimana Allah akan menangkan kita? Tidak. Atau kita berilmu tapi tidak beramal, pun Allah pun tidak akan menangkan kita. Allah menangkan kita saat kita berilmu, kita sibuk menuntut ilmu, dan kita sibuk mengamalkan ilmu. Dan kita lihat, ya ikhwah, ya, di medan dakwah dan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang, banyak kaum muslimin tidak mau menuntut ilmu. Ya, mereka lebih suka mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Mereka lebih suka, ya, mempelajari ilmu-ilmu dunia dibandingkan ilmu akhirat. Bukan berarti kita melarang mempelajari ilmu dunia. Ilmu dunia juga penting, tapi ilmu akhirat lebih penting lagi, saudaraku. Banyak lagi kaum muslimin yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Maka setiap kita introspeksi, saya, kita semua, sudahkah kita menuntut ilmu? Lalu kita sudahkah mengamalkan ilmu tersebut? Ya. Maka tentunya kalau kita selalu merasa bahwa saya kurang dalam hal ini dan kita terus memperbaiki, ini sesuatu yang luar biasa. Yang musibah itu kalau kita tahu kekurangan diri kita tapi kita tidak berusaha memperbaiki diri. Ya fa Allah al-musta'an. Hadis selanjutnya, hadis 125. Qal, ia berkata, ya. Itu Usamah bin Zaid. Wa inni sami'tuhu yaqul, dan aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriyabi bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Qultu man ha'ula ya Jibril? Qala khutaba'u ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'alun. Aku melewati, aku saat di malam ya Isra Mi'raj. Ya, itu ketika Rasulullah dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke langit yang ketujuh dan terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melewati, kata Rasulullah, seorang suatu kaum yang mulut mereka itu digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Subhanallah. Lalu aku bertanya, siapa mereka, Jibril? Siapa mereka itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu penceramah-penceramah umatmu. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. La ilaha illallah. Ini ancaman buat saya sebagai penceramah, saudaraku. Dan buat semua para penceramah, dimanapun dia berada. Ya. Wahai Anda yang sedang berceramah, termasuk saya. Ya, dengarkan hadis ini baik-baik. Ternyata ancamannya berat. Kita hanya sebatas pandai ceramah, pandai berkhutbah, pandai menasihati orang. Ternyata kita sendiri tidak mengamalkan ceramah kita. Tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada manusia. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku melihat mereka digunting mulutnya dengan gunting dari api neraka. La ilaha illallah. Maka ya ikhwah, saudaraku. Ya, terutama untuk para penceramah. Jangan kita hanya sebatas pandai berbicara di hadapan orang. Hanya karena ingin disebut, wah, si fulan alim. Lah. Jangan kita hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa pintar dalam berceramah di depan orang. Bagaimana saya bisa berretorika. Itu tidak penting, saudaraku. Yang penting itu bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu kita. Wallahi, ya akhi. Kalau antum mengamalkan ilmu, dan betul-betul ikhlas dalam menyampaikan ilmu, walaupun gaya antum ya enggak enak, tapi tetap itu menghunjam ke hati-hati manusia. Iya. Saudaraku sekalian. Berapa banyak mereka yang pandai berotorika tapi karena ria, ingin dipuji, ingin dilihat bahwa dia hebat, bahwa dia Masya Allah ilmunya, bahwa dia Masya Allah begini dan begitu. Ya, kata Ibnu Rajab, orang seperti ini seperti apa? Seperti kamu lihat kayu bakar. Kayu bakar itu di awalnya asapnya membumbung tinggi. Lalu lama-lama kayu bakar itu hilang. Ya, tersisa baunya yang enggak enak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwatal iman, ya. Sampaikan kepada umat ini, ya, sambil kita meniatkan penuh keikhlasan dan meniatkan untuk mengamalkan. Ya, kita men-share ya ilmu di Facebook misalnya. Masuk dalam hadis ini, saudaraku. Kita share di Instagram misalnya ilmu. Kita share ya di berbagai macam media-media massa. Hendaknya ketika kita men-share, kita yang pertama kali bertanya, sudahkah saya mengamalkannya? kita yang pertama kali berusaha mengamalkannya, saudaraku, dan kita berniat untuk mengamalkannya. Sebagian orang terkadang tertipu dengan pahala besar mensyar ilmu. Katanya kalau sudah mensyar ilmu, setiap orang yang mengamalkannya, wah saya dapat pahala besar ini. Akhirnya gara-gara itu ia tertipu, yang penting saya sudah dapat pahala besar. Kemudian, ternyata kita lupa mengamalkan ilmu yang kita share tersebut. Kita katakan, ya akhi, ya Anda dapat pahala, betul, sahih. Tapi Anda juga dapat dosa. Ketika Anda tidak mengamalkan ilmu yang Anda share, lihat bagaimana ya ancaman kepada orang seperti ini. Rasulullah SAW di sini mengancam para penceramah. Apa kata Nabi SAW? Ya aku melihat mereka mulutnya digunting dengan gunting-gunting api neraka. Ya, aku bertanya siapa mereka, hai Jibril? Kata Rasulullah, kata mereka Jibril, khutoba'u ummatik. Itu penceramah-penceramah umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Yang mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. La ilaha illallah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya di Quran Bukhari ada Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Hibban dan Baihaqi dari hadis Anas. Dan Ibnu Abi Dunya menambahkan dan Baihaqi juga, wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bih. Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi ada tambahan, dan mereka membaca Al-Qur'an namun mereka tidak mengamalkannya. Ya akhi, membaca Al-Qur'an bukan hanya sebatas diperlombakan tentang keindahan suara, salah. Kalau kita hanya sebatas memperhatikan keindahan suara, berarti kita kurang paham tentang tujuan Al-Qur'an. Oh, tujuan Al-Quran itu bukan sebatas menikmati keindahan suara, akan tetapi untuk menghidupkan hati kita supaya kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Walaupun memang suara yang indah bisa mempengaruhi hati kita, tapi kemudian kita hanya sibuk dengan suara yang indah dan membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran, ini salah besar, saudaraku. Jadi antara perkara yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya apa? Nashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamir. Itu pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Qur'an hanya sebatas seruling-seruling saja. Dan berapa banyak di zaman ini? Ya, pemuda-pemuda yang mereka sibuk mempelajari ya apa namanya langgam atau nada-nada, ya sibuk dengan suara. Sementara salafus saleh sibuk dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Karena Al-Quran ini tujuannya untuk apa? Menghidupkan hati kita. Membimbing kita kepada yang lebih baik. Liunzira man kana hayya. Atau memberikan indar. Ya, peringatan kepada orang yang hidup hatinya, saudaraku sekalian. Maka saudaraku seiman, kewajiban kita, saudaraku, adalah ya, kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Allah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran karena itu adalah kebaikan untuk kita, hati kita dan hidup kita. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah ada padanya gembok-gemboknya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an itu hatinya sudah tertutup mati. Terkunci dia. Ya, padahal Al-Qur'an penuh dengan hidayah. Al-Qur'an penuh dengan cahaya iman yang akan menghidupkan iman-iman kita, ya akhi. Maka kita baca Al-Qur'an. Lalu kita berusaha pelajari dalam hidup kita dan amalkan. Ya. Jangan kita cuek sama Al-Quran, akhi. Jangan pernah kita ya membaca Al-Quran hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Jangan seperti itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan, bi'sal qaum. Na'rufullah fi Ramadan faqat au kama qala. Sebaik-baik kaum itu mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Lah, di bulan Ramadan kita baca Quran. Di luar Ramadan pun setelah selesai kita tetap baca Quran. Ya. Kita tetap berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Hadis nomor 126. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Barzah Al-Asnami, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa dua kaki hamba berdiri terus pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang yang pertama apa? Tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua apa? Tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dan harta dengan dua pertanyaan. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Dan yang keempat yaitu tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata, ya hadis ini ya hasan sahih. Hadis 127 juga sama ya, dikeluarkan oleh Baihaqi, dan yang lainnya dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tuzalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Dua kaki seorang hamba akan terus ya senantiasa ya apa namanya berdiri sampai ia ditanya ya tentang empat perkara. Ya. Apa itu? Tentang umurnya untuk apa ia habiskan? Tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan? Tentang hartanya dari mana ia ambil dan untuk apa ia infakkan? Dan tentang ilmunya, ya, apakah ia mengamalkan? Hadis 128 juga sama. Ya, dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمسين. Senantiasa kaki anak Adam pada hari kiamat, ya, hingga ia ditanya tentang lima perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Wan malihi min ainak tasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia ambil dan untuk apa ia gunakan. Wa madza amila fima alim, dan apakah ia mengamalkan ilmunya ya untuk apa ia amalkan. Diriwayatkan Tirmizi dan Baihaqi, dan Tirmizi berkata hadis qorib. Tiga hadis ini saudaraku sekalian menunjukkan tentang empat pertanyaan atau lima pertanyaan ya kepada kita. Setiap kita harus kita berpikir apakah kita bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, pertanyaannya yang akan Allah ajukan kepada kita, setiap manusia diajukan pertanyaan ini. Tentang umur kita, untuk apa dihabiskan? Umur yang dimaksud di sini adalah waktu-waktu kita. Karena umur itu tiada lain adalah waktu. Umur kita untuk apa dihabiskan? Apakah kita sibuk ya dalam umur kita untuk hal-hal kebaikan? Ataukah kita sibuk untuk hal-hal yang tidak baik? Subhanallah, di zaman ini akhi, fitnah handphone ini menghancurkan keberkahan umur. Ya. Kebanyakan waktu-waktu kita bersama handphone, WhatsApp-nya, Facebook-nya. Ya, mungkin ada yang berkata, tapi kan ini untuk kajian, masya Allah, alhamdulillah, bagus. Tapi qadarullah, di situ terdapat waswas syaitan. Kita membaca kajiannya misalnya hanya 10 menit. Tapi lalainya berjam-jam. Ya, kita membaca kajian misalnya antum ikut grupnya Ustaz Firanda atau antum grup Ustaz Syafiq atau antum ikut grup ya para asatidzah masya Allah. Ya, di-share di hari itu. Sudah alhamdulillah baca, antum dapat ilmu, alhamdulillah. Karena kita sudah merasa kita sudah dapat ilmu, sudah dapat ya menggunakan HP ini untuk kebaikan, tapi kemudian setelahnya apa? Lalai. Ya. Dengan melihat tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, game ya, atau perbincangan yang tidak ada manfaatnya, hanya ketawa ketiwi dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an. Ini pun juga termasuk waswas syaitan ya, akhi. Ya. Maka dari itulah ya, akhi. Fitnah HP ini ya, kata para ulama, di zaman ini bagaikan asir, bagaikan angin topan sudah. Ya, banyak mencabut pohon keimanan kita. Menjadikan kita ini lupa kepada zikir kepada Allah. Bahkan waktu kita habis dengan HP. Ya, lalu kemudian kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lebih betah dengan HP kita daripada kita di hadapan buku untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang habis waktunya oleh HP, Saudara. Ya, duduk di majlis ta'lim di depan layar HP bikin bosan, tidur. Ya. Ya subhanallah, saudaraku sekalian. Ini baru fitnah HP, gimana fitnah dajjal ya, akhi? Fitnah dajjal lebih berat dari ini. Maka sungguh berbahagia orang yang Allah selamatkan. Ya. Oleh karena itulah saudaraku, ya, kita berusaha agar setiap kali kita hendak membuka HP, kita tanya dulu, saya mau buka HP tujuannya mau buka apa ya? Ya. Coba kita introspeksi sebelum kita buka HP. Kata Ibnu Qayyim, muhasabatun nafs. Ya, muhasabah itu di dua tempat. Sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum melakukan perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. Ketika kita mau buka HP kita, coba tanya, tujuannya mau ngapain? Ya. Kalau ternyata tujuannya enggak ada manfaatnya, mau buka game udah. Pikirkan baik-baik. Kira-kira saya dapat pahala enggak dari situ? Kalau tujuannya mau buka Facebook, pikirkan baik-baik. Ya, apa tujuannya buka Facebook? Oh, mau membaca artikel-artikel ilmiah yang disampaikan teman-teman. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas, ini betapa banyak ikhwah ya, status di Facebooknya itu enggak ada manfaatnya. Hanya sebatas, ya iseng. Ya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Maka kalau untuk seperti itu lebih baik enggak usahlah. Ya, bukankah perkara yang tidak ada manfaatnya kita pun dianjurkan meninggalkannya? Iya. Sebab ketika kita habis waktu kita untuk yang tidak ada manfaatnya, betapa mudahnya kita akan diseret kepada maksiatnya. Ya. Saudaraku sekiman, a'azani Allah wa iyyakum. Lihat, kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang umur kita, tentang waktu kita, untuk apa dihabiskan. Ya, subhanallah, di zaman ini untuk mengatur waktu benar-benar manfaat susah banget, gara-gara benda yang bernama HP ini. Ya, sudah begitu cinta kita kepada ilmu sangat lemah sekali. Baca sebentar aja, Ya udah, waduh. Sampai-sampai ada yang ketika ustadznya mengasih apa namanya pelajaran agak panjang dikit, cuma 8 menit, udah protes kepanjangan. Ya, padahal cuma 8 menit. Ya, kenapa? Karena cintanya kepada ilmunya sudah lemah, saudaraku. Semangat kepada ilmunya sudah sangat lemah sekali, saudaraku. Ya. Sehingga akhirnya kita lebih senang kalau dibawa di hadapan, ya, apa namanya, game bisa berjam-jam kuat itu. Di hadapan nonton sinetron berjam-jam kuat itu. La ilaha illallah. Padahal waktu-waktu kita, umur kita akan ditanya oleh Allah. Pertanyaan yang kedua itu tentang masa muda kita. Ini untuk kamu, wahai para pemuda. Untuk apa kamu gunakan masa mudamu itu? Namun kebanyakan pemuda ternyata habis waktunya untuk syahwat. Iya, hanya sebatas nongkrong-nongkrong, gaul sana-sini. Enggak ada manfaatnya, saudaraku sekalian. Maka berhati-hatilah, saudaraku. Jangan habiskan waktumu, masa mudamu, masa-masa kuatmu itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan na'udzubillah untuk memaksiati Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah sekali-kali Anda berkata, saya bertaubat nanti saja sudah tua. Maka kita bertanya kepadamu, apakah kamu yakin bahwasanya umurmu sampai tua? Apakah kamu yakin bahwa umur kamu ya sampai tua? Kalau kamu pun sampai tua, apakah kamu yakin Allah akan memberimu taubat? Akibat kamu meremehkan maksiat, berapa banyak mereka yang tua di atas maksiat dan ternyata tidak mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Fala ilaha illallah. Pertanyaan ketiga, saudaraku, tentang ilmu yang kita gali selama ini, diamalkan apa tidak? Ditanya oleh Allah setiap ilmu kita, setiap pengetahuan kita. Ya, kita sudah menuntut ilmu tentang, ya, misalnya at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah, tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Sudahkah kita amalkan? Kita sudah menuntut ilmu misalnya, ya, tentang apa namanya pentingnya waktu, dan waktu itu sangat berharga sekali. Sudahkah kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat? Kita misalnya sudah menuntut ilmu misalnya, ya, tentang pentingnya sedekah. Sudahkah kita berusaha amalkan? Ya. Nah, ya akhul Islam, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat tentang harta. Dan untuk harta pertanyaannya dua. Apa itu yang pertama, dari mana kamu ambil harta itu? Dari haramkah atau dari yang halal? Ya. Pertanyaan yang kedua, untuk apa harta itu digunakan? Untuk perkara yang bermanfaat atau tidak? Kita beli pulsa itu harta, akhi. Kita beli pulsa HP buat apa? Kalau hanya sebatas habis buat nonton yang tidak ada manfaatnya. Ya, ada orang beli 50 GB. Ya. Buat digunakan untuk apa? Oh, ternyata untuk nonton YouTube. Ya, banyak tontonan-tontonan situ. Atau nonton di Netflix. Ya, film-film yang menarik. Habis waktunya untuk itu. Dia gunakan harta demi hanya untuk itu. Tidak ada manfaatnya, tidak berpahala, bahkan kebanyakan ada dosanya. Tak lepas dari musik, tak lepas dari aurat wanita dan yang lainnya. Belum lagi pikiran kita pun juga dicuci otak kita, ya, oleh film-film tersebut. Dan kita tidak merasa sadar, ya, bahwasanya hal itu bisa merusak agama kita dan, ya, akhirat kita. Kita lebih asyik dan tenggelam dengan asyik dengan hal itu. Akhirnya Allah berikan sanksi, Allah palingkan ia dari Al-Quran, Allah palingkan ia dari ketaatan. Membaca Al-Quran tidak ada keinginan sama sekali. Semangatnya hanya kepada ya nonton saja. Adakah musibah yang lebih besar dari akhirat? Mulai musibah. Kalau kita ternyata seperti itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah terkena musibah dalam agama kita, saudaraku. Wallahi musibah dunia itu ringan. Kita diberikan sakit, musibah dunia itu menggugurkan dosa. Kita diberikan rezeki yang sempit, musibah dunia itu menggugurkan dosa. Tapi ketika kita lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan kita berpaling dari membaca Quran, berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari menuntut ilmu Allah dan mengamalkan ilmu, wallahi ini musibah dalam agama kita itu lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan engkau jadikan, ya Allah, dunia keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan sampai seperti itu, ya akhi. Ya. Nah, saudaraku seiman, ini pertanyaan tentang harta. Ya. Dari mana dia mengambil? Halal atau haram? Kalau sudah halal, alhamdulillah. Sekarang ditanya lagi oleh Allah, untuk apa harta itu digunakan? Untuk kebaikankah? Atau untuk hal-hal yang maksiat? Ya. Banyak orang-orang kaya, akhi. Duitnya banyak banget. Ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa beli mobil yang mewah. Bagaimana saya bisa membeli ya perkakas yang wah. Bagaimana saya bisa membeli rumah banyak yang megah. Ya sibuk mengumpulkan ya harta dunia, sibuk dia mengumpulkan barang-barang dunia. Padahal itu semua tidak akan dibawa ke kuburannya, saudaraku. Tidak akan dibawa ke kuburan. Iwallah. Ya. Ada orang yang punya harta banyak, Masya Allah. Dan dari cara yang halal, alhamdulillah. Ternyata hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaat untuk agamanya, akhiratnya. Hanya untuk senang-senang saja. Ya. Beli mobil mewah, motor yang mewah, hanya untuk ya berbangga-bangga saja. Padahal kata Rasulullah SAW, ya bainama rajulun yamshi qata'jabathu jummatuhu wa qatifatuhu idh khusifa bihil ard wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dan dia merasa bangga ujuk dengan rambutnya yang indah dan pakaiannya yang bagus. Tiba-tiba Allah siksa dia. Allah masukkan ia ke dalam apa? Tanah. Ya, sampai hari kiamat. Allah azab dia karena ia sombong dengan rambutnya yang indah. Karena ia sombong dengan pakaiannya yang mewah. Bagaimana dengan orang yang dia membanggakan mobilnya yang mewah, ya motor gedenya yang mega, ya. Kalau ia berjalan di jalan, ia merasa bagaikan ya seorang ya yang punya kehebatan, kelebihan dan yang lainnya, dan ia remehkan orang-orang yang kecil. La ilaha illallah. Takutlah anda, ya akhi. Takutlah anda bahwasanya motor anda yang mewah itu hanya akan bisa memasukkan ke neraka saja. Jadikan harta kita, akhi, ya, untuk hal yang bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, kalau kamu ingin hartamu itu kamu bawa sampai akhirat, infakkan dan sedekahkan. Ya. Kamu yang punya harta yang banyak, coba sumbangkan untuk pembangunan masjid. Yang kelak nanti setelah kamu meninggal dunia dan dikuburkan, pahalanya telah terus mengalir kepada kamu. Dan setelah kita dikuburkan, kita sangat membutuhkan amalan saleh, pahala saudaraku. Iwallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, untuk harta ini pertanyaannya dua. Ya, dari mana dia mengambil, untuk apa diinfakkan? Pertanyaan yang kelima, tentang badan kamu itu, untuk apa digunakan? Badan kita, mata kita ini, telinga kita ini, mulut kita ini, tangan dan kaki kita ini untuk apa? Mata kita apakah untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Lisan kita hanya untuk menggibah orang, ya? Telinga kita mendengarkan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Oh, wallahi ya akhi. Ya. Hendaknya hadis ini betul-betul kita selalu ingat tentang lima pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita, dan tentang badan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan, saudaraku, ya, untuk bisa mengoptimalkan dan menggunakan umur kita sebaik-baiknya. Ya, demikian pula kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Demikian pula, ya, kita mohon kepada Allah diberikan rezeki yang halal, dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk menginfakannya di jalan Allah, dan diberikan kekuatan untuk badan kita, ya, untuk menati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Yang khair kepada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan beberapa hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bagaimana faedah-faedah yang telah kita simak bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silahkan bagi para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa miringkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat yang sesuai dengan pembahasan kita di 0819896543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Kami ajukan terlebih dahulu yang masuk di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang pertama mengenai fitnah HP tadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masa pandemi ini, kami orang tua terpaksa menyediakan HP untuk anak-anak kami karena pelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Kami terus awasi penggunaannya dan sering kami beritahu juga agar berhati-hati. Tapi entah mengapa mereka ternyata lebih pintar menyembunyikan untuk hal-hal yang lainnya. Apakah HP tersebut digunakan untuk suatu maksiat, digunakan oleh anak-anak kita? Apakah orang tua tetap berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya. Inilah memang musibah di zaman ini. Ya, ketika pelajaran ya lewat HP. Iya. Maka akibatnya seperti itu, si anak jadi kerajingan HP. Iya, maka berusaha pertama. Ya, seorang tua hendaklah minta kepada Allah kekuatan dan doa kepada Allah agar anak-anaknya diberikan oleh Allah hidayah dan kekuatan. Yang kedua, ya, ketika kita memberikan HP kepada anak-anak, berusaha untuk memberikan dulu ya peringatan akan kerasnya api neraka, akan dahsyatnya api neraka, dan bahwasanya Allah mengetahui di mana saja kita berada. Allah akan mencatat perbuatan kita. Yang ketiga, ya, gunakanlah HP seperlunya saja untuk belajar, sudah selesai. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh dan qadarullah si anak ternyata berkhianat, maka orang tua tidak menanggung dosa anak sama sekali. Karena orang tua sudah bersungguh-sungguh, tapi ternyata si anak berkhianat. Si anak ya lebih pintar dari orang tuanya, dan berusaha mencuri waktu untuk ternyata nonton yang tidak-tidak. Ya. Maka dalam hal ini orang tua tidak mendapatkan dosa sama sekali. Tapi kewajiban orang tua adalah terus mendidik ya akidahnya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala ya terhadap api neraka. Ya, dan bahwasanya Allah melihat dia di mana saja dia berada. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan, dua pertanyaan senada, di antaranya dari Bapak Putra di Tangerang dan penanya yang lainnya. Alhamdulillah Ustaz, saya mulai hijrah dan memperbaiki semua apa yang jadi berhubungan dengan keagamaan saya. Dimulai dari belajar mengaji, yaitu memperbaiki tajwid saya. Manakah yang lebih utama saya mempelajarinya? Apakah belajar mengaji atau ikut kajian di majelis ilmu? Karena kadang timbul terasa berat ketika belajar tajwid, terutama makharijul huruf dan panjang pendek. Nah, malah suka hadir dalam perasaan belajar tajwid sudah saja sudah sulit seperti ini, apalagi belajar yang masalah yang lainnya. Mohon nasihatnya agar tetap bisa semangat dalam hijrah ini. Iya. Seorang penuntut ilmu jangan melihat beratnya ya menuntut ilmu, tapi lihatlah manfaatnya dari ilmu itu. Kalau kamu bekerja, belum apa-apa sudah melihat beratnya pekerjaan, saya yakin kamu tidak mau bekerja. Tapi ketika kamu melihat ya bahwa pekerjaan itu kebutuhan hidupmu, dari bekerja kamu bisa dapat duit untuk makan ya, maka pekerjaan yang berat itu ya kamu akan lakukan, ya bahkan kamu akan berusaha untuk hadapi. Ya, kenapa? Demi supaya kamu bisa hidup. Sementara kehidupan hati itu segala-galanya. Belajar Al-Quran susah. Jangan melihat susahnya belajar Al-Quran. Jangan melihat susahnya makharijul huruf. Tapi lihatlah kepada manfaat yang kamu akan rasakan setelah kamu bisa nanti. Kamu bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Sehingga kamu bisa membaca Al-Quran dan itu untuk kehidupan hatimu. Dan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan badan. Sambil kamu belajar tajwid, kamu juga harus belajar ilmu yang lebih penting dari itu, yaitu ilmu tauhid. Dalam menuntut ilmu, ya, jangan sampai kita sibuk dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, lalu melalaikan ilmu yang sifatnya fardu ain, ya. Ya. Fardu ain itu yang akan ditanya di kuburan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Kamu akan ditanya tentang siapa Allah, siapa Tuhanmu. Pelajari tentang siapa Allah, apa hak-hak Allah, bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya yang sangat indah. Pelajari tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang cara ibadah, akidah, muamalah, akhlak untuk kehidupan diri kita. Ya. Pelajari tentang dinul Islam, apa rukun-rukunnya. Kita pelajari dan kita amalkan. Ya, setelah yang sifatnya fardu ain kita pelajari, baru kemudian kita belajar yang sifatnya fardu kifayah. Belajar tajwid, ya, ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya ya, tidak fardu. Yang wajib itu belajar tajwid hanya sebatas apa? Memelihara lisan supaya tidak mengucapkan kata-kata yang menyebabkan akhirnya berubah apa namanya artinya. Yang penting makharijul huruf ini pertama. Karena makharij huruf itu sangat berpengaruh untuk perubahan makna. Jangan sampai kho dibaca ha misalnya, berubah maknanya. Jangan sampai ko dibaca ka misalnya, berubah maknanya. Nah, ini bahaya. Demikian pula panjang pendeknya, Jangan sampai yang harusnya panjang dipendekkan, berubah maknanya. Contoh misalnya la ilaha illallah. La harusnya dipanjangkan, dipendekkan jadi la ilaha illallah. Jadi lamu tauhid. Makanya jadi bukan kalimat tauhid lagi tapi kalimat syirik. Nah, sebatas itu saja, lebih dari itu tidak wajib. Ya. Kalau kamu sudah bisa membaca Quran secara makharijul huruf dan panjang pendeknya sudah selesai, itu yang wajib sampai di situ. Abadun lebih dari itu memperdalam itu tidak wajib, akhi. Ya. Maka pelajari kamu tentang ilmu tauhid. Ya, apa hak Allah kepada kita sebagai seorang hamba? Ya. Apa itu ibadah? Bagaimana cara ibadah yang benar? Apa itu syirik? Ya. Apa bahaya syirik untuk kita jauhi dan macam-macamnya? Kita pelajari juga itu tentang sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Nah ini, saudaraku sekalian, jadi dalam menuntut ilmu juga kita harus lihat mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang ternyata tidak fardu sama sekali. Allahu a'lam. Nah. Iya baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ustaz, di dalam hadis nomor 128 tadi disebutkan salah satunya bahwa masa mudamu dihabiskan untuk apa? Yang jadi pertanyaan, apakah ada keutamaan besar di masa muda dibanding masa tua? Karena dalam hadis lain disebutkan bahwa akhir dari seorang hamba tergantung pada akhirnya atau penutupannya, Ustaz. Mohon penjelasan. Iya. Karena seseorang tidak mungkin tua di atas kebaikan kecuali kalau ia membiasakannya dari muda. Kalau dari muda dia membiasakan keburukan, jangan harap Anda bisa membiasakan kebaikan di masa tua. Sulit, saudaraku. Kebiasaan di masa tua itu adalah pengaruh daripada kebiasaan di masa muda. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Ya. Ketika seorang pemuda menggunakan kekuatannya, kekuatan tubuhnya dan kekuatan syahwatnya untuk keriduan Allah, ini luar biasa. Karena di saat muda itu syahwat begitu besar. Makanya jarang pemuda yang betul-betul tumbuh di atas ketaatan, ya akhi. Banyak pemuda yang hidupnya habis untuk apa? Untuk hal yang sia-sia, bahkan maksiat, na'udzubillah. Ya. Bukankah akhir yang dilihat itu oleh Allah adalah akhir umur kita? Oke. Sekarang kamu yakin bahwasanya kamu akan menjadi tua. Banyak teman kita yang umur 30 tahun meninggal dunia. Banyak teman-teman kita umur 35 tahun sudah meninggal dunia. Kamu bisa menjamin? Ya. Siapa yang bisa jamin bahwa kita umurnya akan 60 tahun, akan 70 tahun? Tapi kalaupun misalnya kita sudah tua, tapi ternyata di waktu muda kita tidak memulai membiasakan ketaatan, mungkinkah setelah tua kita bisa membiasakan ketaatan? Sulit, saudaraku. Mereka yang saat tua kita lihat dia terbiasa baca Quran, saat tua kita lihat dia masya Allah selalu tahajud, itu karena mereka sudah mulai dari mudanya. Mereka sudah mulai dari mudanya sehingga kemudian menjadi kebiasaan setelah tuanya. Nah inilah, saudaraku. Ibnu Qudamah berkata, orang yang ingin, yang menunda taubat itu seperti orang yang mencabut dia pohon. Ketika dia cabut, ternyata dia dapati pohonnya keras sekali. Akhirnya dia berkata, kalau begitu saya akan cabut tahun depan. Tahun depan dia cabut lebih kuat lagi akarnya. Maksiat pun begitu. Semakin berakar di hati kita, semakin susah untuk dicabut. Ya. Wallahul musta'an. Baik, atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Kami tunggu di 0218236543. Nah, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Firiana di Situbondo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tentang pertanggungan jawab di padang di hari yang nanti ya, apakah juga HP-nya yang ini HP Yahoo, HP juga kartu HP, apakah nanti juga diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah di waktu hari kiamat nanti? Itu yang pertama. Yang kedua tentang hafalan Quran. Satu saja ya. Hafal Quran itu juz 8, juz 29, juz 30 itu digunakan untuk sholat malam itu kan afdal mana dengan hafal Quran yang juz 30 juz tapi tidak digunakan untuk sholat ya. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Firliana di Situbondo. Jazakillah khair. Nah. Ya subhanallah. Apakah Ibu kira bahwa kartu HP kita tidak akan ditanya oleh Allah? Ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah dan ilmu Allah. Kartu HP kita akan ditanya oleh Allah. Bahkan kita menghidupkan HP tidak mungkin tanpa kartu, Ibu. Ya, kartu itu justru sumbernya. Ibu pakai beli kartu, kemudian digunakan untuk apa nanti? Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uangnya dari mana untuk beli kartu itu? Dari halal atau haram? Setelah beli kartu, ditanya oleh Allah pada hari kiamat, digunakan untuk apa? Ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu, saudaraku sekalian. Adapun hafalan Al-Quran, ya, pertama hukum menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, kita sangat dianjurkan untuk, ya, menjaga hafalan Al-Quran kita. Adapun hadis-hadis yang mengancam, ya, bahwasanya hafalan Al-Quran kalau hilang nanti akan begini dan begitu, tidak ada yang sahih. Ya, akan tetapi kita telah kehilangan tentunya keutamaan besar. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang telah, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada anti. Ketika sudah hafal 3 juz misalnya, jaga baik-baik. Karena apa? Karena hafalan Quran sangat mempengaruhi derajat kita di dalam surga. Kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada penghafal Quran, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Ya, irqa wartaqi, iqra, bacalah dan naiklah dan tartilkan sebagaimana kamu mentarkilkan dalam kehidupan dunia. Fa inna akhira man kaifa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha. Karena tempatmu di surga di akhir ayat yang kamu hafal. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan keutamaan besar. Maka kita berusaha baca di saat sholat malam. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita targhib. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah, subhanallah. Keutamaan besar, bukan? Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.